الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam. Kita akan membacakan ayat yang ketiga yang dibawakan oleh al-mu'alif rahimahullah ta'ala di sini pada bab yang kedua, bab ad-dukhul fil Islam, bab mengenai wajibnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Berkata al-mu'alif rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala dan firmannya ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, dan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang selainnya yang itu akan memecah belahkan kalian dari jalannya, itu jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Ini surat Al-An'am ayat yang ke-153. Kemudian dilanjutkan dengan penyebutan tafsir dari seorang tabi'i, itu Mujahid. Qala Mujahid as-subul al-bid'u wa syubhat. Berkata Mujahid bahwasanya as-subul, jalan-jalan yang dimaksudkan di dalam ayat tadi yang akan memecah belah umat Islam, yaitu bid'ah wa syubhat, kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat yang akan memecah belah umat Islam, menyimpangkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Ini penafsiran dari Mujahid, seorang tabi'i, murid dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, qala hafizahullah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwa inilah jalanku yang lurus. Qala as-sirat huwa at-tariq. Apa yang dimaksud as-sirat? Huwa at-tariq, yaitu jalan. Di mana jalan yang dimaksud, jalan yang wadih, jalan yang jelas. Ini dinamakan dengan as-sirat. Qala wal muradu bihi huna al-Islam. Dan yang dimaksudkan dengan as-sirat di sini pada ayat ini yaitu al-Islam. Fahuwa siratullahi azza wa jalla. Maka Islam tersebut adalah jalan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa mustaqimun laisa fihi i'wijajun wal inhiraf. Dan jalan tersebut yaitu Islam adalah jalan yang lurus. jalan tersebut adalah jalan yang pertengahan. La ifrat wa la tafriq. Ya. Tidak ada sikap lebih-lebihan dan tidak ada pula sikap bermudah-mudahan. Ini al-Islam. Ya. Di antara ifrat dan tafriq. Ifrat yaitu sikap berlebih-lebihan, ekstrim, ini salah, batil. Adapun tafriq yaitu bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan, semisal ya, bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban ya, dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, bermudah-mudahan melakukan keharaman, dosa-dosa besar ya, juga dengan alasan yang sama, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya, selama seorang beragama Islam, selama seorang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, maka tidak bermadharat apabila dia bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir. Maka benar adalah bersikap pertengahan dan inilah Islam. Tidak ekstrim ya. Tidak pula bermudah-mudahan. Qala fattabi'uhu. Ini lanjutan ayat yang artinya maka ikutilah jalan tersebut. Qala la tattabi'u dinan ghaira hadha ad-din. Itu jangan kalian mengikuti suatu agama kecuali agama ini saja. Ikuti agama Islam saja. Itulah jalan Allah. Jangan ikuti jalan yang lainnya. Qala wa la tattabi'u sunnatan ghaira sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan kalian mengikuti sunnah selain sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti sunnahnya fulan atau alan ya, dari kalangan para pembesar, walaupun dikatakan sebagai pemuka agama ya, ketika dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ikuti jalannya. Ketika bertentangan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika seorang pemuka agama ya, dia betul-betul mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah pemuka agama tersebut. Kenapa? Karena ingin menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata hanya ingin mengikuti ya, cara atau metodenya pemuka agama tersebut. Nah, maka yang berhak untuk diikuti adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah yang selainnya. Adapun yang selainnya, apabila dia melakukan, mengamalkan agamanya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikutinya dikarenakan kita ingin mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mengikuti seorang pemuka agama, walaupun dia adalah seorang yang tenar ataupun seorang yang memiliki nasab yang mulia, ahlul bait ya, ataupun seorang yang kaya, memiliki kedudukan ya, maka tidak kita mengikuti sunnah selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penafsirannya, ikutilah agama Islam ini dan ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inna hadha sirati wa huwa sabili. Dikarenakan itu siratku dan itulah sabilku, yaitu jalan, sama maknanya as-sirat dan as-sabil maknanya jalan. Qala wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, itu jalan-jalan yang lainnya, maka jalan-jalan tersebut akan memecah belahkan kalian dari jalannya, yaitu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Shalal Al-Fauzan, ta'ammal, perhatikan. Sabilullah wahidah. Jalan Allah adalah satu. Ketika menyebutkan tentang jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati." Ya. Dan bangku. Di sini sholat dengan memakai bentuk mufrad, yaitu apa? Kata tunggal, sholat. Nah, ada pun ketika menyebutkan jalan-jalan yang lainnya, ya, dipakai kata yang jamak. Nah, yaitu apa? Subul. Jadi jalan Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu, kebenaran hanya satu. Ya, adapun jalan-jalan yang lainnya adalah jalan-jalan yang menyimpang, ya, jalan-jalan yang tidak sesuai dengan shirath, dengan jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala adalah jalan-jalan yang menyimpang. Qala ta'ammal sabilullah wahidah. Perhatikan bahwasannya jalan Allah itu satu. Wa shiratun wahidun, dan jalan Allah itu adalah jalan yang satu, shirath yang satu. Qala wa ma'du sabilillahi fa hiya subulun katsira. Adapun selain jalan Allah, maka itu adalah jalan-jalan yang banyak. Hubbul ahwa wa hubbus syahawat kullun lahu tariqun kullun lahu sabilun kullun lahu mazhabun. Itu mencintai hawa nafsu, mencintai syahawat, mengikuti syubhat ataukah mengikuti syahawat. Syubhat pun banyak, syahwat pun banyak jalan-jalannya, banyak perkara-perkara yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada yang gemar berjudi, ada yang gemar ya bermusik, ada juga yang gemar berzina dan lain sebagainya. Banyak. Yang selain jalan Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Qala kullun lahu tariq. Semuanya memiliki jalan tersendiri. Kullun lahu sabil. Semuanya memiliki ya metode tersendiri dan semuanya memiliki jalan tersendiri. Kullun lahu mazhab. Setiap semua memiliki mazhab tersendiri. Ya. Banyak. Selain jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya begitu beraneka ragam. Adapun jalan Allah hanya satu, sunnah Rasulullah SAW hanya satu, ya. Maka inilah yang harus dicari dan inilah yang harus dipegangi erat-erat ketika seseorang telah menemukannya. Qala wan nihayatu al-khasarah, dan berakhirnya adalah pada kerugian ketika mengikuti jalan-jalan tersebut. Ya. Adapun ketika mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya adalah kebahagiaan. Namun sebaliknya ketika menyimpang dari jalan Allah, lebih cenderung kepada hawa nafsu, lebih cenderung kepada syubhat atau syahwat, maka ujung jalannya adalah kerugian. Qala fatafarraqu bikum an sabili, maka akan memecah belahkan kalian dari jalannya. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, amma man sara ala hadha at-tariq fa innahu yanju 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun seorang yang mengikuti jalan yang satu ini, yaitu jalannya Allah, maka dialah yang akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa hadha al-amru bi suluki sabil al-islam. Maka di sini ada perintah untuk menempuh jalan al-Islam, di mana Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan di sini bahwasanya ya, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Ya, ada perintah untuk apa? Mengikuti, menempuh jalan Allah Subhanahu wa Taala yang tidak lain adalah al-Islam dan as-Sunnah. Qala wa tarki ma siwahu minan nihali wal bida'i wal mazahibi wal firaq. Dan juga ada ya, perintah untuk meninggalkan, itu apa? Larangan. Wala tattabi'u as-subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lainnya. Ya. Maka di sini ada perintah untuk meninggalkan yang selainnya, yang selain jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari agama-agama yang lain ataupun kebid'ahan-kebid'ahan, mazhab-mazhab yang tidak sesuai كلها تؤدي إلى الهلاك. Maka semuanya akan membawa kepada kebinasaan. Agama-agama selain Islam, kebid'ahan-kebid'ahan, kemudian juga kelompok-kelompok, hizbiyah, semuanya akan membawa kepada kebinasaan. Nah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak untuk azabnya dikarenakan berpecah belahnya umat manusia atau umat Islam ini dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadabnya. Nah, kemudian selanjutnya Syekh Shalal Fauzan akan menjelaskan mengenai tafsir di Mujahid tadi. Qala Mujahid as-subul al-bidah wa syubhat. Berkata Mujahid bahwasanya as-subul, jalan-jalan yang dimaksud dalam ayat ini, al-bidah wa syubhat, kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Qala Syekh Shalal Fauzan, al-bid'ah wa syubhatu hiya min as-subul allati tatafarraq bi ashabiha. Kebid'ahan dan kebid'ahan dan syubhat-syubhat adalah termasuk jalan-jalan yang akan memecah belah orang-orang yang berpegang dengan kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat tersebut. Ya. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti itu, dan semuanya saling membenci satu sama lain, ya, tidak mau bersatu, ya. Kenapa? Ya, karena beda jalan, ya, tidak bisa disatukan, ya. Tidak mau berpegang kepada sunnah. Satu-satunya yang dapat menyatukan itu apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apabila seluruh umat Islam ini berpegang terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu prinsip sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, dan juga diperintahkan dalam ayat-ayat yang lainnya, dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang dengan sunnah, alaikum bi sunnati, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Maka apa hasilnya? Tentu saja umat Islam ini akan bersatu, namun ketika mereka lebih cenderung kepada kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat, maka itulah yang menjadikan mereka berpecah belah, satu ke arah timur, satu ke arah barat, satu sarung kiri, satu sarung kanan, berpecah belah, ya, tidak bisa bersatu. Qala kullu hizbin bima ladaihim farihun. Syekh Shalal Fauzan menukilkan ayat dari surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-53, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, ini ketika semua kelompok tersebut sudah berpegang pada bid'ahnya masing-masing, ya. Ada yang qadari, menafikan takdir, ada yang asy'ari, menukilkan atau mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada yang mu'tazili, yaitu lebih cenderung kepada akal pikiran, ya, dalam beragama, ya, ada yang sufi, ya, dan sebagainya. Maka semuanya akan berbangga dengan jalannya mereka masing-masing, kebidahannya mereka masing-masing, ya. Semuanya berbangga dengan jalan mereka dan kebidahan mereka masing-masing. Qala wa hadza min tamamil 'uqubah, dan ini adalah termasuk kesempurnaan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan, tapi kesempurnaan hukuman, kesempurnaan yang negatif. Apa itu? Annal insana yafrahu bil batil. Bahwasanya seorang itu bergembira, berbangga dengan kebatilan, ya. Berbangga dengan kebid'ahan yang ada pada dirinya. Qala fa idza fariha bil batil falan yatrukahu. Maka apabila sudah berbangga dengan kebatilannya, maka dia tidak akan meninggalkannya. Contohnya saja sebagai permisalan, misalnya orang-orang yang berdemo, misalnya demo ini bukan masuk bagian daripada Islam, ya. Demo ini asalnya orang-orang kafir. Ketika dinisbahkan kepada Islam, ya, kaum muslimin harus berdemo untuk menegakkan syariat Islam. Ya. Ini adalah jihad. Katakan sebagai jihad, padahal jihad adalah ibadah. Berarti apa mereka mengatakan demo ini ibadah? Nah. Maka sebagai hukuman atas kebidaan tersebut ketika mereka cenderung kepada kalian seperti itu, mereka dijadikan berbangga. Ya. Kemudian mengatakan orang-orang yang tidak berdemo, kalian ini munafik. Ya. Tidak mau berjihad, tidak mau membela syariat Islam, ya, dan yang lain sebagainya, berbangga dan merendahkan yang lainnya yang tidak berdemo, dianggap sebagai orang-orang yang tidak mau memperjuangkan syariat Islam. Ya. Tentu saja Ahlus Sunnah ingin memperjuangkan syariat Islam, namun tidak begitu caranya. Caranya adalah cara yang sunnah, memperjuangkan syariat dengan cara yang sesuai dengan syariat. Nah, begini, mereka berbangga dengan kebatilan tersebut, maka mereka tidak mau meninggalkannya. Ya. Sudah merasa bangga, sudah merasa senang dengan apa yang mereka pegang dan menganggap bahwasanya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahwasanya itu adalah hidayah, padahal itu adalah ya, bimbingannya syaitan, mengikuti jalannya syaitan. Ya. Maka mereka tidak akan meninggalkan kebatilan tersebut. Qala man alladhi yasiru ala batilin wa lam yafrah bih. Adapun seorang yang berjalan di atas kebatilan namun dia tidak berbangga dengannya. Naam. Qala fa hadha rubbama yabhasu 'anil haqq wa yahtadi ilayhi. Bisa jadi orang yang seperti ini akan mencari kebenaran dan akan mendapatkan kebenaran tersebut, akan diberikan hidayah untuk mendapatkan kebenaran. Ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya, mengikuti jalan kebid'ahan namun tidak fanatik. Masih ada akal pikiran yang lurus, masih dia menimbang-nimbang jalan yang dia tempuh tersebut dengan ayat-ayat dari Al-Qur'an dan juga sunnah hadis dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cocok atau tidak. Ya. Terkadang ada ketika seorang menempuh suatu jalan misalnya terbetik dalam hati ini betul atau tidak sih? Ya. Coba saya cari apakah memang ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Tidak berbangga. Namun ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya dan dia mencarinya. Maka yang seperti ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Berbeda dengan orang yang pertama yang tadi apa berbangga sudah dengan apa yang dipegangnya tersebut. Datang ayat, datang hadis, ya, maka dia akan pelintirkan maknanya dan mencari-cari ayat-ayat dan hadis yang lainnya, ya, yang sebetulnya maknanya tidak sebagaimana yang dia pikirkan, yang dia jadikan hujjah, ya, ya, untuk membantah ayat dan hadis yang lainnya, ya, yang sebetulnya jelas maknanya, yang tidak bisa dipaling-palingkan maknanya. Ya. Baik. Maka ini berbeda antara ya, orang-orang yang mau berbangga dengan kebatilan dan orang-orang yang sebetulnya berjalan di atas kebatilan namun ingin mencari kebenaran. Ya. Orang-orang yang seperti ini yang masih bisa ditolong. Orang-orang yang seperti ini kalau ada di antara ahlul batil maka hendaknya kita berusaha untuk menyelamatkannya. Maka harus jeli, harus cermat. Ya. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, yang jenis kedua ini, kita mengenal dari teman-teman kita yang seperti ini sifatnya, ya, ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya, ya kita tekuni untuk selalu kita datangi, untuk selalu kita nasihati, untuk selalu kita luruskan, selalu kita sampaikan, ya, hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan sebelumnya juga ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kebatilan jalan yang dia tempuh, ya, yang seperti ini, bismillah akan terketuk hatinya. Walaupun mungkin bukan pada saat yang pertama, mungkin pada saat-saat yang lainnya, setelah beberapa lama dinasihati, bismillah akan kembali ke jalan yang lurus. Qala lakin idza israra muqtani'an wa fariha bil batil fa hadza la yahtadi abadan. Akan tetapi apabila dia berjalan di atas kebatilan dalam keadaan dia sudah puas dan bangga dengan kebatilan tersebut, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya, ya. Selama-lamanya akan tersesat, selama-lamanya akan menempuh jalan kebid'ahan, ya. Dan kemudian pada akhirnya akan terjerumus ke dalam neraka apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Kemudian ikhwani fi rahimani wa rahimakumullah, di sini ya al-mu'allif rahimahullah taala menyampaikan hadis-hadis dalam bab ini, dimulai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sudah sering kita sampaikan juga. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, yaitu dalam agama kami ini, sesuatu yang bukan termasuk bagian darinya, maka perkara tersebut tolak. Qala akhrajahu, diriwayatkan oleh keduanya, yaitu oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa fi lafzi, dan dalam lafaz yang lainnya, di mana lafaz ini adalah lafaznya Al-Bukhari saja, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami, ya, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan hadis ini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Qala man ahdatha fi hadza ma laysa minhu fa huwa, barang siapa yang mengadakan dalam perkara kami, dalam urusan kami ini, sesuatu yang bukan termasuk bagian darinya, maka hal tersebut tertolak. Qala yakni mardudan alaihi, yaitu akan tertolak kepada dirinya. La yuqbalu indallah, tidak akan diterima di sisi Allah, berarti tidak diberikan pahala. Qala wa qawluhu man ahdatha fi amrina, dan sabda beliau, barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami, qala ay adhafa ila ad-dini idafatan jadidatan lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menambahkan dalam agama ini suatu tambahan yang baru yang tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu tambahannya berupa suatu ibadah ataupun akidah, ya. Ibadah bisa jadi suatu yang memang betul-betul baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau suatu ibadah yang sebetulnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada poin-poin tertentu yang ditambahkan, ya. Membaca surat Yasin misalnya, namun kemudian dikhususkan pada waktu tertentu, ya. Maka ini adalah mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, walaupun surat Yasin, membaca surat Yasin adalah ibadah, ya, sebagaimana membaca surat-surat yang lainnya, membaca Al-Quran secara keseluruhan, semuanya adalah ibadah. Nah, namun kemudian ketika ditambahkan suatu sifat tertentu, ya, harus pada waktu tertentu, atau misalnya membaca Allahu Ahad misalnya dengan jumlah tertentu misalnya, ya, maka yang seperti ini adalah yaitu tertolak, suatu perkara yang tertolak mengada-adakan dalam perkara agama. Baik, memang itu adalah suatu yang betul-betul belum pernah diajarkan sama sekali, seperti apa maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dasarnya, ya, hanya mereka menarik-narik dari dalil-dalil yang ada, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin yang merupakan hari kelahiran beliau, ditarik kemudian dikatakan bahwasanya beliau merayakan hari kelahiran, dan yang lain sebagainya dari syubhat-syubhat mereka. Qala wa qala inna hadza khairun. Kemudian dia mengatakan, setelah dia mendatangkan sesuatu yang baru dalam hal agama, mengadakan amalan yang baru atau akidah yang baru, kemudian mengatakan ini loh agama, ya, maka dia mengatakan apa, inna hadza khairun, sebenarnya seperti ini baik, ya, akan membawa pahala, akan mendatangkan tambah keimanan, ya, karena agama ini telah sempurna, kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga telah kita sampaikan pada bab yang pertama. Qala fala tuqbalu fil islami al-idhafat wa ziyadat wa al-istihsanat. Maka tidak diterima dalam Islam ini tambahan-tambahan, ya, penyempurna-penyempurna, karena sudah sempurna. Tidak ada penyempurna sebenarnya, awal tambahan, bukan penyempurna ya, tapi tambahan tidak diterima sama sekali. Dan juga istihsanat, anggapan-anggapan baik, ini baik loh, yang itu baik juga, tidak apa-apa lah diamalkan, tidak apa-apa lah ditambahkan dalam amalan-amalan yang sudah ada sebagai tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat sudah, kemudian mengaji juga sering, puasa juga sudah, ya, tambahlah yang lainnya supaya bertambah banyak pahalanya, ya. Itu orang-orang zaman dahulu. Padahal kalau orang-orang zaman sekarang salat, ya, ada yang bolong-bolong, ya, ngaji juga tidak setiap hari, ya, puasa juga, ya, kadang ya cuma pada bulan Ramadan saja misalnya, ya, mau ditambah dengan perkara-perkara yang lainnya, padahal yang disyariatkan, yang disunahkan, yang mustahab masih banyak yang ditinggalkan, ya malah mau ditambah dengan yang lainnya. Ya maka tidak diterima sama sekali dalam agama Islam ini tambahan-tambahan atau anggapan-anggapan baik, ya, tidak ada celah buat akal pikiran seorang manusia, ya, untuk bisa menambahkan sesuatu dalam agama ini, ya, dengan pemikirannya bahwasanya ini adalah sesuatu yang baik. Qala li'anna ad-dina tauqifi, karena yang namanya agama ini adalah sesuatu yang tauqifi. Tauqifi maksudnya apa? Bergantung kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tauqifi. Ya. Tauqif yaitu stop, berhenti terhadap apa yang, ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun yang selainnya maka tidak dikerjakan. Inilah agama tauqifi. Hanya bergantung kepada wahyu dan tidak kemudian menerima apa yang hanya didasarkan kepada akal pikiran semata atau didasarkan kepada mimpi-mimpi wangsit dan yang lain sebagainya. Nah, ini tidak atau bukan merupakan sumber daripada agama. Tauqifi itu bersumber dari wahyu saja, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, diperintahkan dalam wahyu dilaksanakan, apa yang kemudian dilarang dalam wahyu ditinggalkan dan yang selainnya, ya, maka tidak ada tambahan-tambahan yang bisa diterima dalam agama Islam ini. Qala idzan al-bid'u kulluha laysat sunan Islam. Oleh karena itu, kebid'ahan seluruhnya bukan termasuk bagian dari Islam. Ya. Wa in kana ashabuha yataqarrabuna biha ila Allah. Walaupun orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut, mereka berniat untuk mendekatkan diri dengan kebid'ahan tadi kepada Allah. Ya. Qala wa yadhunnuna anna fiha ajran. Dan mereka menyangka bahwasanya pada perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut ada pahala. Qala lakinnaha laysa fiha ajrun wa la tuqarribu min Allah. Akan tetapi pada hakikatnya tidak ada pahala dalam perbuatan kebid'ahan tersebut dan akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala bal tubidu 'anillahi 'azza wa jalla, bahkan perbuatan bid'ah akan menjauhkan dari Allah 'azza wa jalla. Inilah hakikatnya, bukan mendekatkan, bukan mendatangkan pahala, justru apa? Menjauhkan dan mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, dan hubungan dari hadis yang disebutkan tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak diperintahkan oleh kami, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tolak, ya. Masuk ke dalamnya itu kebidahan, dan terlebih lagi, ya, agama-agama kekufuran, agama-agama, ya, selain Islam, maka semuanya tertolak, ya, tidak diterima sama sekali, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima hanyalah Islam, yang diterima hanyalah agama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah.